Tapi aku tak rasa mereka bahagia walaupun mereka berduit, berpakaian cantik. mana yang di mana aku akan boleh kebahagiaan. Lalu dia mula mencari-cari jalan kebahagiaan. Satu hari dalam perjalanannya, dia telah bawa Quran terjemahan dalam bahasa Jerman. Dia duduk dalam kereta api, dia kata, sambil dia perjalanan, dia terus buka yang dia bawa. Tepat dia buka, kali pertama dia tahu, dalam ayatnya dia buka Quran sebagai satu orang Yahudi yang inti kepada Islam. Bila dia buka, dia buka surah At-Takatsur. Al-haqum at-takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun 'ilman yaqin latarawunna al-jahim thumma latarawunnaha 'ayna al-yaqin thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Dia ketika itu tak boleh bahasa Arab, tapi dia baca terjemahan. Dia rasa, dia kata, bila kali pertama dia baca surah yang pertama ini dalam Islam, dia rasa seolah-olah dia telah memperolehi jawapan keseluruhan apa yang dia cari. Jadi saya ingat pagi ini mungkin masih kita ringkas saja, kita mungkin boleh melihat apa yang Allah sebut dalam Al-Haqum At-Takatsur. Mungkin kita dah sebut, tetapi kita tengok apa yang menyebabkan Muhammad asyad tertarik. Allah menyebut A'udhu billahi minasyaitan rajim. Surah yang kita baca, Al-Haqum At-Takatsur. Al-Haqum melalaikan kamu, mengalpakan kamu. At-Takatsur membanyak-banyakkan harta, takaturi dan bermegah dengannya. Takatsur ni sombong, bongkak, rasa bangga diri dengan harta, dengan anak-anak, dengan tempat tinggal. Al-haqumut takatsur, kata Allah, hatta zurtumul maqabir, telah melalaikan kamu menghimpunkan harta dengan kesombongan, sehinggalah kamu melawat kubur. Yani sehinggalah kamu dimasukkan ke dalam kubur. Kemuncak insan, dia akan rasa nakkan kepada harta ni tak berhenti, sehingga masuklah insan dalam kubur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahrumu ibnu Adam wa baqiya ma'ahu ithnan, al-haras wal amal. Anak Adam tu tua tapi kekal muda dua benda, jaga nak ambil reta dengan cita-cita nak anak lagi. Siapa kita jumpa orang umur 85 tahun masih lagi tegar persoalan projeknya, masih lagi membincangkan bagaimana nak mempertahankan kursi dia, masih lagi fikir macam mana kedudukan. Walaupun dia pun kalau tanya, kadang-kadang kita tengok dia bersama, okey, aku pun tak berapa hari lah, kalau bab biasa. Tapi bila dia mari bab harta, keras, tak bertolak ansur. Nabi kata anak Adam tu dalam hadis Muslim, tapi yang terus kekal muda ni nak jaga harta dengan cita-cita nak lagi. 70 tahun dah. Kalau dengar dah ada satu projek dia boleh untung berapa puluh juta, seolah-olah dia boleh makan semua juta-juta tu. Al-haqum at-takatsur. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sebut al-haqum at-takatsur, Nabi kata al-haqum at-takatsur, qala ibnu Adam mali mali al-haqum at-takatsur, bermegah-megah telah melalaikan kamu bermegah-megah dengan harta. Nabi kata anak Adam kata mali mali, hartaku, hartaku. Wahal min malika ya bena Adam illa ma akalta wa qad afnait wa ma labasta wa qad ablait wa ma tasaddaqta wa qad amdait amdait. Kata Nabi, wahai anak Adam, adakah harta kau melainkan yang kau makan saja? Itu pun dah habis. Adakah harta kau melainkan pakaian yang kau pakai? Itu pun buruk kemudiannya. Adapun harta kau yang tinggal, apa yang kau sedekah, ia kekal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insan demikian, hak milik kita sebenarnya yang sedang kita guna sekarang, lain daripada tu berpuluh juta sekalipun dalam bank belum tentu menjadi hak milik kita. Entah berapa ramai orang yang bercerita banyak puluh juta dalam bank dia masih belum gunakan, dan dia berakhir hayatnya tak sempat mengguna, walaupun dia telah berkorban habis-habisan untuk memilikinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut benda ini, hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu melawat kubur. Kata para ulama, ayat ini menjadi dalil adanya azab kubur. Bila melawat azab kubur, manusia tahu tentang hakikat dunia. Ini tak betul dakwaan astrologi kata azab kubur tak ada. Hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun. Arab ni hebat bahasa dia, kalla, maksudnya jangan macam tu, maksudnya kalla jangan sekali-sekali begitu. Sawfa ta'lamun, nanti kamu akan tahu. Thumma, kemudiannya kalla sawfa ta'lamun, kemudiannya jangan, nanti kamu akan tahu. Kalla, dua kali, berapa dia kalla? Tiga. Kalla, jangan. Lau ta'lamuna ilmal yaqin, kalla jangan, kalaulah kamu dapat tahu dengan ilmu yang tentang akhirat. Kita ni ada beberapa peringkat dalam surah Takatsur. Allah sebut ilmal yaqin, dia sebut satu lagi ainal yaqin. Ilmal yaqin, ilmu yang yakin. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu tengok ada satu jumlah orang gelak. Selepas malaikat datang kepada Nabi sifatkan neraka, Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutaghayyir al-lawn, berubah wajah. Nabi tanya, "Ma bika ya Jibril mutaghayyir al-lawn?" Apa yang menyebabkan engkau wahai Jibril berubah wajah? Lalu Jibril kata, "Aku bau saja melihat neraka." Kemudian kata Nabi, "Sifhuli, ceritakan neraka itu macam mana." Pada Jibril mensifatkan neraka bagaimana Allah menciptakan dahsyatnya azab. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis apabila mendengar cerita neraka. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam keluar selepas daripada itu dan lalu kepada satu kumpulan orang yang telah tak henti-henti, seronok tak henti-henti. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, "Lau ta'lamuna ma a'lam labakaitum katiran wa la dhahaqtum qalilan." Jika kamu tahulah apa yang aku tahu, tentu kamu menangis banyak, kamu ketawa sedikit. Tapi kalau kamu tahu apa yang aku tahu, katakan, Islam sendiri tidak memusuhi ketawa, tetapi hayat yang hanya penuh dengan seronok saja. Saya sekali di KLIA semoga betul, ada satu bulan menteri yang saya tak sebut mana lah, menteri dalam negara kita minum di situ, kedai dalam tu. Mereka saya ingat jumlah dia 5 orang menteri, timbalan-timbalan dia. Saya panggil dia orang nak pergi mana. Tapi saya ingat tetap dia gelak tu, kuat dia orang lain terkejut. sejam kita tunggu gelap tak habis. Sejam. Saya bukan marah dia menderita, tapi saya kadang-kadang fikir, pertama orang yang duduk semua duk tengok, satu watak kita lah sebagai satu orang pemimpin negara dah. Kalau boleh biarlah kemas sikit. Gelap. Bukan saja gelap, tepuk meja-meja ni. Apa gelap? Kau ni pula tepuk meja. Hai. Sakan. Tak apalah dia nak gelap, tapi saya fikir, yalah di sini watak dia. Dan kemudian tentu tak sama. Kalau jadi menteri ni, hai, bukan tak boleh gembira, boleh, tapi bebannya besar. Umar bin Abdul Aziz, apabila Sulaiman bin Abdul Malik wafat, dia meninggalkan wasiat siapa yang bakal menjadi pemerintah. Masuk ke dalam masjid, lalu diumumkan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni satu orang khalifah yang hebat. Dia tak jangka dia nak jadi khalifah, pasti ada orang lain lagi. Tapi Sulaiman bin Abdul Malik dengan kelemahannya ada pada dia, tapi dia berkenaan, dia berkenaan ke Umar bin Aziz. Dia pun nak ganti Bani Umayyah juga. Sejarah menceritakan naik-naik kontu umum bahawasanya khalifah meninggalkan pesan penggantinya Umar bin Abdul Aziz. Dikatakan Umar Abdul Aziz tak dapat bangun. Orang mimpin dah nak bangun. Ketakutan terhadap amanah. Pegang. Mari ke depan cakap, tuan-tuan, ini bukan apa jawatan saya. Tuan-tuan bincanglah siapa yang layak, lantiklah mereka. Saya tak mau. Dia nak turun, orang ramai kata kami mau engkau. Dia naik, lalu terima jawatan. Dia dibimbing dalam ketakutan balik ke rumah. Dikatakan Umar Abdul Aziz sejak hari dia memerintah tidak pernah kelihatan senang pun. Semasa dia menjadi gubernur di Madinah, sebelum dia memerintah dia pernah jadi gubernur di Madinah. Terkenal juga dia dengan pakaian cantik dan hebat. Tapi ketika hari dia menjadi pemerintah, Umar Abdul Aziz sangat suhu orang. Pakaiannya, tetapi negara terurus dengan baik. Sehingga malam pun dalam masih lagi ada waktu kosong, orang masuk ke dia, keluarga dia. Umar Abdul Aziz sentiasa meminta ampun kepada Allah terhadap dosa pemerintahan. Bimbang dia ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umar Abdul Aziz hebat. 2 tahun memerintah. Orang binatang-binatang buas tidak ganggu ternakan. Tanah menjadi subur. Dahulu tidak ada laporan tentang pemerintah baru. Orang-orang yang duduk di hujung-hujung negeri tidak tahu khalifah baru naik. Tetapi mereka bertanya, kemungkinan negara ini telah bertukar, kerajaan telah bertukar orang. Maksudnya kenapa? Haiwan menjadi gemuk. Binatang buas tidak ganggu haiwan mereka. Dan kemudian tanaman menjadi subur. Negeri tidak mungkin menjadi begini, melainkan adanya pemerintah yang diberkati oleh Allah. Lau anna ahlul qura amana, lau anna ahlul qura amanu wattaqau, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jika ahli kampung beriman dan bertakwa, kami buka untuk mereka keberkatan langit dan bumi. Subhanallah, Islam ajar istilah-istilah ini menyebabkan semua pemimpin seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dikatakan Umar tulis, dia punya senarai kerja dia. Malam dia katakan Umar duduk, dan Umar kata, Umar kenapa kau buat begini, kau tak buat begini, kau buat begini, kau buat begini, kau buat begini, kau tak buat begini. Menyoal dirinya sendiri Umar bin Khattab, sehingga dia menyatakan, kalau sekiranya seekor kambing tersesat jalan di Baghdad, Umar bimbang. Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, wahai Umar, kenapa kau tidak baiki jalannya? Umar Abdul Aziz bila dia naik, dia tak boleh bergerak dengan baik. Dia dalam ketakutan dan pucat. Orang bertanya, kenapa kau ketakutan? Aku teringatkan tentera di sempadan yang sedang berperang. Aku teringatkan janda-janda yang kesusahan, anak-anak yatim, orang di dalam tawanan, bahkan orang di dalam penjara yang dipenjarakan oleh kerajaan. Aku bimbang. Allah Subhanahu Wa Taala bertanya Umar bin Abdul Aziz mengenai keadaan mereka pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi. Sebab tu bagi nama dia law alimtum ma alimtum la dhahabtum qalila wa la bakaytum katira. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan gelap sikit, kamu akan menangis banyak. Demikian pemerintah dan demikian seluruh orang juga dalam hidup ni, lagi banyak bebanan urusan mereka, lagi banyak yang mereka. Allah subhanahu wa ta'ala kalla law ta'lamuna 'ilman yakfi la tarawunna al-jahim. Kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Thumma la tarawunnaha 'aynal yaqin. Kemudian kamu akan melihatnya 'aynal yaqin. Tadi 'ilmul yaqin. Kita ni ilmul yaqin, kita ni yakin. Ilmu yang yakin. Ilmu yakin yang sekarang kita yakin adanya Mekah. Tapi bila kita pergi ke Mekah, kita bukan saja yakin, melihat dengan yakin. Allah kata, kalaulah kamu tahu bahawasanya dengan ilmu yang yakin tentang akhirat, kamu akan tengok neraka jahim. Masa tu kamu bukan saja ilmu yakin, mata yang yakin. Kemudian ujung Allah kata, summa la tus'alunna yawma idin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanya pada hari berkenaan mengenai dengan ni'mat. Mungkin kita boleh lama sedikit mengenai ayat yang ujung. Nabi SAW satu hari baginda keluar, dalam hadis Muslim, baginda keluar dari rumah. Baginda tengok Abu Bakar dan Umar duduk di luar. Nabi kata, ma ajlasakum. Siapa yang duduk kat luar tengah malam? Kata dia, ma akhrajana ila al-ju'. Kata dia macam dua, kami tak keluar melainkan kerana lapar. Maksudnya tak ada makan. Masya Allah. Mungkin kalau kita nilai, saya nak sebelum kita teruskan, kita nilai sudut kelaparan Umar dan Abu Bakar